Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal ahibbah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahih beliau, yaitu hadis badiru bil a'mali fitanan kita'il laylil mudlim. Sudah kita sebutkan pada dua pertemuan sebelumnya terkait beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Wa yustafadu min hadzal hadis faedah lain yang bisa kita petik dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa aradah, syiddatu fitnatid dunya, dahsyatnya fitnah dunia. Waqad taqaddamat, dan sudah lewat penjelasan tentang bentuk-bentuk fitnah dunia, mulai dari fitnah wanita, kemudian fitnah harta, tahta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang kita bahas pada malam hari ini menyebutkan pada kalimat penutup, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, dia menjual agamanya diganti dengan sedikit kepentingan duniawi. Rasul tidak menyebutkan perpindahan agama, murtadnya seorang hamba di pagi hari atau di sore hari bukan lantaran masalah syubhat, bukan karena dia rancu, ragu terhadap kebenaran. La. Yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini tantangan fitnah dunia, menyebabkan seorang hamba nekat berpindah agama, dia jual agamanya tanpa berpikir panjang hanya karena dunia, bukan karena kuatnya syubhat, bukan karena paksaan dari ashabul ahwa'i wal bid'ah yang mungkin memegang tahta pada masa itu, tidak, tetapi fitnah dunia yang menjadikan seorang hamba melepas agamanya, bahkan berpindah agama, murtad hanya gara-gara urusan dunia. Ini gambaran yang sangat mengerikan yang disampaikan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan dahsyatnya fitnah dunia. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberi keteguhan iman, jangan sampai terfitnah dengan fitnah dunia. Kemudian faedah yang berikutnya fihi dalil ala annal a'mal as-salihah sababun linnajah minal fitan. Hadis ini termasuk dalil bahwasanya amal saleh adalah sebab keselamatan dari berbagai fitnah. Antum faham kalau sebuah amalan dikatakan amal saleh ketika terpenuhi dua syarat utama. Syartul ikhlas, dikerjakan ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syartul mutaba'ah, syarat yang kedua dilaksanakan sesuai bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Barulah disebut sebagai amal yang soleh. Amal soleh inilah yang bisa menjadi sebab seorang hamba diselamatkan dari berbagai fitnah-fitnah yang melanda. Bahkan Rasul memerintahkan kepada umatnya tidak sekedar beramal soleh, tetapi bergegas, buru-buru, tidak menunda-nunda untuk segera melakukan amal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi aidan faedah yang berikutnya isyaratun. Dalam hadis ini terdapat sebuah isyarah, faedah yang tersirat. Ila anna man qalla 'amaluhu kanatil fitnatu ilaihi asra. Siapa saja yang sedikit amal solehnya, maka fitnah lebih cepat menyambar orang tersebut. Wa anna man kathura 'amaluhu, dan siapa saja yang sudah banyak amal solehnya, yambaghi alla yaghtar bima indahu, seyogyanya tidak terkecoh dengan banyaknya amalan yang sudah dikerjakan. Bal yastazid, seharusnya dia terus berupaya menambah amal saleh sebanyak mungkin. Jadi di sini dua poin yang tersirat. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Poin yang pertama, waspada dari keadaan qalilul amal, amalan yang sedikit. Dia punya amal saleh tapi enggak begitu banyak. Bukan karena tidak memiliki kesempatan, tetapi karena memang satu, kurang semangat. Dua, kurang ilmu. Tiga, kurang perhatian. Ada yang punya ilmu, banyak hafalannya, tapi memang enggak punya semangat. Mencukupkan diri dengan ibadah-ibadah fardu. Itu pun enggak sempurna. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Ada yang punya semangat. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi enggak punya ilmu. Sehingga dia bingung. saya ini harus ngapain. Ya toh? Banyak waktu kosong, banyak waktu luang. Tapi dia bingung karena enggak punya ilmunya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, sehingga bingung apa yang harus saya lakukan. Ini juga bahaya. Ya, model-model seperti ini korban ashabul ahwa wal bidah. Ada yang nomor tiga, kurang perhatian. Dia enggak ambil pusing. Ya. Ilmu juga enggak seberapa, semangat juga enggak seberapa. Tergantung dengan takdir Allah. Kalau ditakdirkan jadi penduduk surga, alhamdulillah. Kalau memang jadi penduduk neraka, innalillah. Beres, kan gitu ya. Enggak peduli. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Yang ada dalam benaknya, selesai mondok, saya sudah menuruti tuntutan orang tua. Ya. Orang tua minta selesaikan mondok 12 tahun. Ya, alhamdulillah 6 tahun MTQ selesai. Ya toh, 3 tahun MTF selesai 9. Masuk syabab, lughah 2 tahun. Ya, nanti ada lughah 3 tahun. Selesai itu nikah. Ya. Pokoknya tuntutan 12 tahun mondok dari orang tua sudah dia turuti. Selesai dari programnya, selesai thalabul ilminya. Karena dia enggak perhatian dengan nasibnya nanti di yaumul qiyamah. Dia enggak perhatian, padahal dia tahu setiap ilmu yang dia dapatkan ada tanggung jawab. Untuk diamalkan, untuk disebarkan, dan akan ditanya nanti di yaumul qiyamah. Di antara pertanyaan yang ditujukan dan diajukan kepada setiap hamba, wa an ilmihi madza amila bih. Ditanya tentang ilmunya, apa yang sudah dia amalkan dari apa yang dia ketahui. Hakada ikhani bidina azani Allah wa iyyakum. Dia enggak peduli. Hal itu semua bukan perkara besar dalam benaknya. Ini berbahaya. Tiga golongan ini akan masuk pada kondisi qalilul amal. Orang-orang yang minim amal solehnya. Keadaan mereka mudah rentan menjadi korban-korban fitnah. Muncul fitnah, dia bingung. Setiap ada fitnah, bingung. Ya, fitnah ini bingung, fitnah itu bingung. Fitnah ketiga mumet, fitnah keempat pingsan. Karena enggak punya ilmu. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Disuruh diem, ngomong. Ya kan? Sudah jangan banyak omong, sibukkan dengan ilmu, ya kan? Inti bukan dalam kapasitas berbicara dalam masalah ini. Kalau sumbernya kila waqal, katanya tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Dah diem, uskut. Ya, enggak bisa diem. Anibidina azani Allahu wa iyyakum. Setiap kali datang fitnah, mesti antum jumpai kelompok yang tergolong qalilul amal, kelompok yang selalu bingung. Ya, saya harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus bersikap? Bagaimana saya harus berprinsip? Karena memang enggak punya ilmu. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ini berbahaya. Kondisi yang kedua yang harus diwaspadai pula, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, katsirul amal wa yaghtarru bidzalik. Merasa banyak amalnya kemudian lalai. Dengar hadis ini, badiru bil a'mali fitanan, bergegaslah untuk beramal soleh sebelum datang berbagai fitnah. Oh, tenang. saya orang paling banyak amalannya, saya lahir di pesantren, bahkan ustadz daurah saya lahir, ya toh, lahir di lingkungan pesantren, besar di lingkungan pesantren, masuk dalam kategori golongan pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan di yaumul qiyamah. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Enggak hanya tumbuh, lahir dalam talabul ilm. Masya Allah. Ya kan? Saya sudah hafal Quran. Saya sudah hafal ratusan hadis. Arba'in Nawawi hafal. Umdatul Ahkam hafal. Riyadhus Salihin hafal. Bulughul Maram hafal. Sahih Bukhari hafal. Sahih Muslim hafal. Masya Allah. Luar biasa. Di saat yang lainnya kelimpungan dengar judul-judul kitab hadis tadi, dia dengan mudah hafal. Apalagi hanya sekedar matan Jurmiyah, matan Mutamimah, matan Alfiyah, cincai mah. Ya toh? Qadrunada selesai. Semua mutun dia embat. Hafal semua. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Saya sudah banyak amalannya. Saya sudah ngajar ketika usia masih belia. Misalkan. Yang lainnya belum bisa baca kitab. Saya yang ngajari baca kitab. Karena saya paling hebat sekelas. Misalkan. Kan gitu ya. Merasa sudah banyak amalannya. Saya sudah dengar hadis. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, wa muallimun nas alkhair yastaghfiru lahu man fis sama wa man fis samawati wa man fil ardi hatta alhitan fil bahr. Orang yang ngajari kebaikan kepada orang lain itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk di langit dan seluruh makhluk di bumi, sampai ikan-ikan di lautan. Satu kebaikan yang diajarkan kepada orang lain, ganjarannya dimintakan ampunan oleh seluruh penduduk langit, seluruh penduduk bumi, sampai ikan di lautan. Dan saya sudah lama ngajari orang. Hebat. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Saya umroh tiap tahun, haji tiap tahun, baca Quran tiap hari, baca hadis tiap hari, ngajari orang tiap hari. Saya kalau tidur, ketika ngelindur itu baca Quran. Yang lainnya ngelindur enggak jelas, ini hafalan. Ya toh? Saking hebatnya, yaghtar bidzalik, dia merasa sudah cukup. Ini hadis untuk orang lain, bukan untuk saya. Kenapa? Saya sudah banyak hafalannya. Juga enggak usah disuruh-suruh beramal soleh. Sudah banyak. Jadi sekarang waktunya pensiun. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nomor dua, keadaan nomor dua ini lebih berbahaya. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Hibban dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu wa ardhah, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau pernah bersabda, latunqadanna ural Islam urwatan urwatan, akan terurai ikatan Islam seutas demi seutas. Ibarat Islam itu sebuah tali, ya. Tali yang tadinya kokoh lambat laun akan berkurang kekuatannya, melemah, terlepas seutas demi seutas dari bagian tali tersebut. Fakullama intaqadat urwatun, setiap kali terlepas dari tali tersebut satu ikatan tasyabbatsan nas billati taliha, manusia akan berpegangan dengan sisa tali yang ada. Paham? Tahu tali ya? Yang pernah ikut lomba tarik tambang, itu kan talinya gede, tali jangkar kapal itu ya. Ya toh? Itu kan ada uliran talinya. Halo, kaum muslimin? Ya, ketika sudah lapuk tali tadi, sudah mulai melemah kekuatan tali tersebut, itu akan terlepas satu utas demi satu utas. Talinya kan gede. Nanti protol sedikit demi sedikit. Bagian partikel kecil-kecilnya itu, ya, ketika sudah lepas, kan masih menyisakan kumpulan utas-utas tali yang lain, kan gitu ya. Ketika satu bagian Islam tadi hilang, maka manusia berpegangan dengan sisa bagian Islam yang masih ada. Maksud dari hadis ini, khanifidina azani Allah wa iyakum, perlahan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi akan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Satu ibadah demi satu ibadah, satu sunnah demi satu sunnah. Ya, mulai ditinggalkan. Dan ketika hilang satu ibadah dari muka bumi atau dari sebuah wilayah, manusia akan berpegangan dengan ibadah-ibadah yang masih mereka kenali. Ya, masih mereka kenali, masih mereka pegangi sebagai sisa-sisa ajaran Islam. Fa'awwaluhunna naqdhon, sunnah pertama yang ditinggalkan, al-hukmu, berhukum dengan hukum Allah. Ini yang pertama kali ditinggalkan. Wa akhiruhunna as-salah, yang terakhir ditinggalkan salat. Artinya hadis ini memberikan gambaran dan melengkapi situasi yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ketika fitnah semakin dahsyat, manusia itu akan meninggalkan sedikit demi sedikit syariat agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ajaran Nabi semakin ditinggalkan. Setiap datang satu fitnah, hilang satu ajaran. Kalau muncul satu syubhat, satu bid'ah, mati satu sunnah. Muncul bid'ah yang kedua, mati sunnah yang kedua. Demikian seterusnya. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Sampai sesuatu yang bukan dari bagian Islam dianggap sebagai ajaran Islam. Sesuatu yang menjadi bagian Islam dianggap asing dan ditinggalkan. Contoh, adab makan. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Di antara adab makan dan termasuk adab yang wajib ketika makan, makan dengan tangan kanan. Makan dengan tangan kanan. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin, kita enggak bicara tentang orang-orang kafir, dari kalangan kaum muslimin meremehkan hukum yang satu ini. Dengan sadar, tanpa paksaan dari siapapun, tidak dalam kondisi darurat, dia makan, minum dengan tangan kirinya. Entah tangan kirinya ini pegang kerupuk atau gorengan, kan gitu ya. Yang kanan jalan, kiri juga jalan. Nah, kita walala. Ya, benar. Ya kan? Makan nih, tangan kanan. Kandifidina azani Allahu wa iyakum. Ambil nasi, mungut lauk, masukkan dalam mulut, yang kiri pegang gorengan. Entah itu uti-uti, tempe goreng, apapun itu, dia ikut masuk. Ya Banda, dianggap biasa. Sudah mulai dianggap ini bukan perkara besar. Ketika diingatkan, wah urusan makan aja dibikin repot. Cari makan setengah mati, sekarang tinggal makan, banyak aturan. Ya toh? Tangan-tangan saya kok. Ente gak ikut nyuapin. Ente gak ikut beliin. Bisa-bisanya ngeributin. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Dianggap biasa. Makan sambil berdiri. Ya. Makan sambil berdiri. Adabnya makan sambil tidur. Makan sambil duduk. Berapa banyak yang menyepelekan? Pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan boleh tidak makan sambil berdiri itu pada posisi hal ittirar atau enggak. Ya, posisi darurat atau enggak, terdesak atau enggak. Kalau halul ikhtiar, semua sepakat yang afdal duduk. Sekarang malah ada istilah standing party. Gitu ya. Ya kan? Jamuan dalam sebuah pesta atau acara terhidang, disiapkan hidangan makanan, enggak ada tempat duduk. Semua disuruh makan sambil berdiri. Istilahnya standing party. Khanifidina azani allahu wa iyakum. Sudah mulai masuk dalam model walimah-walimah kaum muslimin. Kalau orang kafir yang melakukan itu, enggak masalah. Bung mereka kafir, jauh dari syariat, kan gitu ya? Ini dari kalangan kaum muslimin. Dari kalangan kaum muslimin. Adab yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ditinggalkan oleh kaum muslimin dan dianggap sepele. Mas, sekarang itu orang Amerika udah sampai bulan. Kok sampean masih ribut? Makan dengan tangan kanan, makan harus sambil duduk, makan dengan tiga jari, selesai makan harus dijilati. Ya. Itu sudah kuno, enggak usah dibahas. Kita kalah jauh dari orang-orang kafir. Mereka sampai bulan, ente masih di sini. Ya. Hakeda walala. Ya toh? Dianggap sepele, ditinggalkan. Ya toh? Mulai dari tangan kanan sudah disepelekan, tangan kiri enggak masalah. Antara duduk sama berdiri, berdiri enggak masalah. Belum lagi baca basmalah abanda. Walah. Wallahu a'lam bishawab. Belum lagi sunnah menjilati jari jemari. Ya toh? Menjilati jari jemari. Khadifidina azani allahu wa iyakum. Selesai makan disunahkan menjilati jari jemari sebelum cuci tangan. Bahkan ada sunnah memerintahkan kepada istrinya untuk menjilati jari jemari tangannya. Walah tambah maning sampai kesana-kesana. Ikhadifidina azani allahu wa iyakum. Sudah ditinggalkan. Mereka yang meninggalkan lantaran tidak tahu hukumnya wajar. Yang tahu hukumnya dan tidak menghidupkan sunnah tadi hilang. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Itu yang remeh. Belum bab-bab yang lain. Bab sholatnya. Berapa banyak sunnah-sunnah Nabi. Bimbingan Nabi dalam sholat yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sekian banyak syariat sudah hilang. Setiap kali hilang, manusia berpegangan dengan apa? Sisa-sisa agamanya. Yang terakhir kali ditinggalkan, sholat. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Nah, maka sebagai kaum muslimin yang baik, khususnya para talabatul ilmi syar'i, banyak-banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi keteguhan iman, kemampuan untuk menjaga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib. Ini untuk hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Adapun untuk hadis berikutnya, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda, karena sudah tanggung waktunya, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Sudah masuk Isya atau belum? Belum. Nah, saya masih punya tanggungan beberapa pertanyaan. Sembari menunggu datangnya waktu Isya, kita jawab yang bisa dijawab.